السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saya nukilkan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam risalah beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun. Wa fi ba'din nusukh hadithun hasanun sahih. Hadith dari Abi Dzar Jundub Ibni Junadah dan dari Abi Abdurrahman Mu'ad Ibni Jabal radiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kedua sahabat tersebut. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi' as-sayyi'ah, ikutilah kejelekan. Al-hasanat tamhuha, ikuti kejelekan dengan amal kebaikan, niscaya akan memupus kejelekan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menyatakan hadis ini hadis hasan. Di dalam sebagian nuskhah hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasanun sahih. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya hadith Hadis ini mengandung tiga permasalahan. Yang pertama, awalan fi ta'amulihi ma'allah. Yang pertama, yaitu dalam hal mempergauli ataupun berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu 'alal muslim ayyataqiyallaha bita'atihi. Bagi seorang muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menaatinya. Wa tarki ma'siyatihi, dengan cara meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Fattaqwa, pengertian takwa, hiya fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Yang dimaksud dengan takwa yaitu mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan dengannya dan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah larang darinya. Kenapa demikian? Li'anna hadza yaqi min adzabillahi wa ghadabihi wa taqullah kalimatun jami'atun tajma'u kulla khisalil khair. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dengan takwa itu ia mampu untuk mencegah azab dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kalimat yang terkumpul padanya segenap kebaikan. Qala wa hiya wasiyyatullahi li jami'il khalqih. Takwa merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bagi segenap makhluknya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Dan sungguh kami telah mewasiatkan, memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab dari orang-orang sebelum kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takwa adalah kalimat yang di situ terkumpul segenap keagungan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan menegaskan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya, fayajibu 'alal muslim ayyataqiyallah fi ayyi makan. Yaitu seorang muslim itu wajib untuk bertakwa kepada Allah di setiap tempat. Maknanya bahwasannya di setiap tempat bagi seorang muslim untuk senantiasa menunaikan apa yang Allah perintahkan. Dan di setiap tempat pula bagi seorang muslim meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang muslim menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada, demikian pula ia meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada, maka niscaya kebaikan demi kebaikan akan ia raih. Maka niscaya segenap apa yang menjadi cita-cita dari segenap kebaikan yang ada pada dirinya itu bisa ia dapatkan. Karena sesungguhnya takwa itu adalah satu kalimat yang meliputi segenap kebaikan. Maka manakala seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, itu berarti ia bagi seorang muslim tengah menunaikan kebaikan. Manakala seorang muslim bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada, itu artinya bagi seorang muslim ia tengah meninggalkan segenap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun seorang muslim itu berada, ia akan senantiasa menunaikan kebaikan demi kebaikan. Qala hinnama yadharu ma'an nas wa hinnama yakunu wahdah la yataghayyaru ta'amuluhu ma'allah. Maka bagi seorang muslim ketika ia berada di tengah-tengah manusia, berada di tengah-tengah keramaian, atau seorang muslim tengah berada sendirian, la yataghayyaru ta'amuluhu ma'allah, maka niscaya tidak akan berubah muamalah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala ia di tengah keramaian ataupun dikala ia tengah bersendirian, ia tidak akan pernah berubah hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas karena ia sendirian kemudian ia bebas melakukan kemaksiatan. Tidak demikian bagi seorang muslim yang bertakwa. Di dalam kesendirian ataupun di dalam keramaian, takwa itu senantiasa ada pada dirinya. Sehingga segenap kebaikan, segenap perintah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa ia kerjakan. Dan segenap larangan, walaupun ia sendirian, tetap ia tinggalkan. Dalam keadaan ia sendiri ataupun bersama orang lain, ia tetap hubungan dia, muamalah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah sedikit pun. Inilah hakikat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala amma idza kana ma'an nas azhara at-taqwa wa tanassuk wa idza ikhtafa 'anil nas baraza Allahu bil ma'asi wal mukhalafati fa hadha munafiq. Maka apabila seseorang saat bersama orang lain ia menampakkan ketakwaannya, menampakkan bahwasannya ia memegang teguh sunnah di tengah keramaian manusia, namun ketika ia bersendirian, ketika tidak ada orang lain di samping dirinya, maka ia menampakkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menampakkan penyelisihannya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah munafik. Itulah munafik. Maka penting sekali apa yang ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya dengan takwa pada diri seorang muslim dimanapun ia berada, maka muamalah ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kemudian berubah. Wa qawluhu, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Kalimat ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yadullu ala annal insana yajibu alaihi alla yanzura ilan nas wala yakhshan nas wa innama yakhshallaha subhanahu wa ta'ala. Kalimat haitsuma kunta menunjukkan sesungguhnya seseorang wajib atas dirinya Allah yang dzura ilan nas, untuk sekali-kali tidak menampakkan kepada manusia, wala yakhshan nas, dan tidak sekali-kali kemudian merasa takut kepada manusia. Wa inna ma yakhshallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang ia takuti hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'an kana ma'annas au kana khalian binafsih, baik ia dalam keadaan bersama orang lain atau ia dalam keadaan sendirian. Rasa takut itu ada pada dirinya. Tidak lantas dalam keadaan sendirian rasa takut itu tidak ada pada dirinya. Atau di tengah keramaian justru ia lupa, lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian bagi orang yang bertakwa. Dimanapun ia berada, ia senantiasa merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'anna allaha ya'lamu halahu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang keadaan dirinya. Inilah hakikat daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ia perbuat. Sesungguhnya ia meyakini bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ada yang tersembunyi atasnya sesuatu pun di muka bumi, dan tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun di atas langit sana. Inilah hakikat daripada takwa. Dan bagi seorang muslim, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia meyakini bahwasannya Allah senantiasa melihat dirinya. Maka manakala seorang muslim telah menunaikan yang demikian ini, itulah yang disebut sebagai al-ihsan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila engkau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Kemudian dalam hadis ini yang kedua, tsanian bainahu wa bainan nafsi, yaitu antara dirinya, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, atbi' as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan memupus kejelekan. Qala fa idza sadarat minal abdi sayyi'ah yajibu alaihi ay yatuba ila Allah azza wa jalla. Apa maknanya ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan memupuskannya. Yaitu ikutilah kejelekan ketika seseorang telah melakukan kejelekan, ketika seseorang telah melakukan perbuatan dosa, maka ikutilah dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maka apabila seseorang, seorang hamba melakukan kejelekan, yajibu alaihi ayyatuba ilallahi azza wa jal, maka wajib atas dirinya untuk bertaubat kepada Allah azza wa jal. wa yutbi'ha bihasanat. Kemudian ia iringi setelah taubat tersebut dengan al-hasanat, dengan kebaikan demi kebaikan. Maka yang demikian ini, ya, fa innal hasanati yudhibna sayyiat, karena sesungguhnya ketika ia mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan memupus kejelekan-kejelekan yang telah ia perbuat. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya bagi seorang muslim dimanapun ia berbuat kebaikan, manakala ia terjatuh kepada sesuatu yang jelek, manakala ia terjatuh kepada satu perbuatan dosa, ia segera mengiringinya dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ia pun melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, sehingga dimanapun seorang muslim itu berada, ia akan segera melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kalaupun ia terjatuh kepada perbuatan dosa, ia segera kembali untuk berbuat kebaikan. Itu akhlak seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya menyadari benar bahwasannya pada diri seorang muslim ada keterbatasan, ada kelemahan. Mungkin saja ia khilaf, mungkin saja ia lalai, mungkin saja ia lupa, mungkin saja ia kemudian terpancing emosinya dan seterusnya. Tetapi ketika ia sadar, ia segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia segera iringi pertaubatannya itu dengan amalan-amalan kebaikan. Inilah hakikat seorang muslim di dalam pergaulan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ia mengiringi setiap kejelekan kemudian ia iringi dengan kebaikan, maka niscaya ia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Idza tunibatil kaba'ir." Maka apabila seorang muslim melakukan salat lima waktu, kemudian ia tunaikan Jumat ke Jumat, kemudian ia tunaikan Ramadan ke Ramadan, maka yang demikian itu akan memupus, akan memupus apa-apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang terjadi di antara ruang waktu tersebut. Selama ia menjauhi al-kabair, dosa-dosa yang paling besar. Maka salat lima waktu yang ia tunaikan akan memupus dosa-dosa. Amalan Jumat ke Jumat yang ia tunaikan akan memupus dosa-dosa. Ramadan ke Ramadan yang ia tunaikan akan memupus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Selama ia meninggalkan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, yaitu tentang bainaka wa bainan nas, hubungan dirimu dengan manusia yang lainnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya adalah ay ta'amal ma'ahum bil mu'amalati thayyibah wa bil khuluqi al hasan wa bil kalami at thayyib. Maka seseorang hendaklah bermuamalah secara baik. Pergauli sesama manusia, sesama teman, sesama ikhwah dengan cara yang baik dengan akhlak yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan raut wajah yang segar, ramah. Semua itu merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka niscaya ketika seorang muslim memegang teguh apa yang dinasehatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang kita baca tadi, niscaya ia akan memetik buah kebaikan demi kebaikan. Inilah hakikat daripada seorang muslim, jati diri seorang muslim. Ia tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila terjadi sesuatu yang jelek pada dirinya, ia segera membenahi diri, memperbaiki diri, dan segera melakukan amalan-amalan kebajikan. Mungkin orang lain menjelek-jelekan dirinya, tapi ia pun tidak lantas kemudian ikut menjelek-jelekan orang tersebut. Kalau ia ikut-ikutan menjelek-jelekan, itu sama akhlaknya. Jeleknya sama. Nah, seorang muslim tidak demikian. Ia akan tunjukkan akhlak yang baik terhadap sesamanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit nukilan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagai bisa dijadikan sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat sehingga kita terdorong untuk bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih baik lagi. Demikian juga bermuamalah kepada sesama manusia dengan cara yang lebih baik pula. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.